ilmu makrifat itu. Wa hiya maqamul maqamatul muqarrabin, dan itu kedudukan al-muqarrabin, orang-orang yang punya kedudukan dekat. Wa umumuhum awlaha awwaluha, adapun awam kaum muqarrabin itu di tingkat pemula dalam ilmu makrifat. Wa hiya maqamatul abrar wa hum ashabul yamin, mereka lah ashabul yamin. Dikatakan pula oleh imam mereka yang mereka pegangi dalam banyak hal, rujukan mereka dalam banyak hal, bahkan mereka katakan sebagai hujjatul Islam, Al-Ghazali Abu Hamid, dia katakan fa'ammal ilmul hakiki alladhi huwal kashfu wal musyahada binuril basirah fakaifa yakunu hijaban wa huwa muntahal matlab. Adapun ilmu hakiki yaitu al-kashaf dan musyahada terhadap cahaya basirah, bagaimana mungkin ilmu itu menjadi hijab, menjadi tabir pemisah, padahal ilmu itu adalah ujung dan puncak tertinggi yang dicari oleh seorang hamba, yaitu tiada lagi sesuatu yang lebih tinggi, tiada lagi sesuatu yang lebih puncak daripadanya. Keterangan dari beberapa tokoh sufi yang tersebut di atas cukuplah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat tarekat sufi satu, bahwa sesungguhnya tujuan dan makna yang terdapat dalam semua aliran-aliran sufi satu, walaupun terjadi satu atau beberapa perbedaan cara dalam ajaran-ajaran tarekat-tarekat tersebut, uslub dan kata dan kalimat yang digunakan mungkin berbeda, namun tidak bisa diingkari bahkan oleh mereka sendiri bahwa sesungguhnya sufia itu satu. Dikatakan oleh Abdul Halim Mahmud, syekh dari Al-Azhar yang juga dari mereka, wa fil nasi man yara anna tasawufa madahiba anna tasawufa madahibu wa firakun wa tawaif, ada orang mengira sufia itu sekian madhab, ada orang mengira bahwa sufia itu sekian sekte, sekian firqah, sekian kelompok. Walakin hadha tafkir al-munharif ta'ti ilal qaili nabihi min nadratihim ila ilmil kalam wa ila al-falsafah. Tetapi pemikiran seperti itu, pemikiran yang menyimpang, disalahkan oleh ulama mereka sendiri yang menyatakan kalau sufi itu ada sekian golongan, ada sekian madhab, sama, tidak ada perbedaan, perbedaannya hanya sekedar nama dan label, tarekat ini, tarekat itu, aliran ini, aliran itu. Kalau Anda menyatakan, oh beda aliran ini dari aliran itu, oh ini mending daripada itu, disalahkan. Yang menyalahkan bukan ahlu sunnah, mereka sendiri menyalahkan. Mereka tidak akui itu karena memang satu, dan mereka lebih mengerti apa itu sufi. Bagaimana tidak mereka ulama-ulamanya. mereka yang menjadi rujukan dan menjadi pembimbing aliran sesat tersebut. Fafi ilmil kalam asyairah wa mu'tazilah wa musyabbihah, dalam ilmu kalam Anda dapati ada golongan asyairah, asyariyah, ada mu'tazilah, ada musyabbihah yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ta'ala Allah amma yakulun. Wa fil falsafah, dalam ilmu filsafat, Aristion wa Platonion wa Dekration. Dalam filsafat ada Ariston, Aplaton dan Dekraton. Sama inti ilmu yang ada pada filsafat itu pula yang disadap dan diambil oleh Asy'ariyah, oleh Mu'tazilah, oleh Musyabbihah, untuk kemudian tidak dikatakan, oh itu fitnah, oh itu dugaan ahlu sunnah atau ulama salafiyin. Bukan, dari kalian sendiri yang menyatakan ini, dari ulama-ulama kalian sendiri. Bahkan pada akhirnya Abdul Halim Mahmud kembali menegaskan, walaqad khalatal katibuna baina hadhihi dirasat wat tasawuf. Banyak orang salah sangka ketika mempelajari tasawuf. Faza'amu anna fit tasawufi madahiba wa firaqan wa tawaif. Ketika sampai pada kesimpulan mereka, sufi atau tasawuf itu ada sekian madhab, ada sekian firqah, ada sekian kelompok. Salah itu semua, tidak benar. Karena yang benar, sufi itu satu, sufi itu tidak ada perbedaan pada hakikatnya. Dengan demikian, kata Syekh Al-Qasim, bahwa sesungguhnya As-Sufiyah memiliki satu akidah yang menyatukan semua tarekat-tarekat mereka. Ada satu akidah yang menyamakan semua kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada tasawuf atau sufi. Dan itu yang mereka yakini, dan itu akidah yang mereka banggakan. Dan karenanya terjadi permusuhan kepada ahlul haq dan orang-orang yang berusaha menunjukkan kebatilan akidah mereka itu. Ini yang menyatukan mereka semua, baik sufi yang lalu maupun yang belakangan. Semua aliran sufi ini tersatukan dalam satu akidah. Lalu muncul pertanyaan, maka akidah apakah yang menyatukan seluruh tarekat-tarekat sufi itu? Mungkin akan banyak orang mengira bahwa perlu dipelajari satu demi satu dari tarekat-tarekat sufi itu, dan tidak bisa dihukum secara merata. Sesungguhnya keyakinan atau akidah sufiyah yang menyatukan seluruh aliran-aliran sufi ini, dikatakan oleh Syekh Al-Qasim, satu yang diyakini dan diterangkan oleh para ulama-ulama mereka, dan ini akan kita ketahui pula dari keterangan-keterangan mereka. Sengaja diangkat ucapan-ucapan mereka selain seperti tadi dijelaskan oleh beliau bahwa pemilik suatu rumah tentu lebih mengetahui isi daripada rumah tersebut. Selain daripada itu, untuk menepis tuduhan mereka yang biasa mereka katakan, kalau yang berbicara itu dari ulama sunnah, dari ahlul haq, akan mereka katakan itu fitnah, itu mengada-ngada. Mereka membenci para wali-wali Allah agar mereka bungkam mulut, sengaja diangkat keterangan dari para ulama mereka sendiri. Sesungguhnya akidah satu yang menyatukan mereka, seluruh aliran-aliran tasawuf tidak lain dan tidaklah bukan adalah akidah kufur, akidah kekufuran yang disepakati oleh kaum muslimin, apalagi oleh para ulama kaum muslimin, ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang awam yang masih bersih fitrahnya akan mengerti kalau itu kufur, kalau itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai at-tauhid. Akidah yang menyatukan seluruh kelompok atau tarekat-tarekat sufi itu adalah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh yang dilihat di alam semesta ini adalah wujud penciptanya. Yang kamu lihat bahwa itu adalah makhluk, itu sebenarnya penglihatan samar. Hakikatnya itulah Al-Khaliq penciptanya, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah dari kedustaan dan kekufuran mereka. Dikatakan oleh Al-Junaid tadi, salah seorang pembesar mereka, dan na'udzubillah, berat kita untuk mengangkatnya karena kata-kata yang jauh dari bimbingan Al-Quran, kalimat-kalimat yang jauh dari bimbingan sunnah, penuh dengan filsafat, tidak sebagaimana seperti biasa kita mendengar keterangan para a'immah, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, keterangan Ibnu Qayyim, keterangan Imam Fulan, Imam Alan yang demikian mudah, gamblang, bercahaya. Allahul Musta'an. Disebutkan oleh Al-Junaid, al-ma'rifatu wujudu jahlika inda qiyami ilmihi. Sesungguhnya yang namanya ma'rifat adalah ketika kamu jahil tentang sesuatu yang kamu ketahui. Ma'rifat itu ketika kamu jahil terhadap sesuatu yang kamu baru mengerti atau baru kamu berilmu tentangnya. Qilalahu zidna, ditanya dia, tambah, perjelas keterangan kamu wahai Junaid. Maka kata Junaid, huwal arif wa huwal ma'ruf. Al arif yang mempunyai ilmu ma'rifat dan yang ma'ruf yang diketahui di dalam ilmu ma'rifat itu sama. Yang arif maupun ma'ruf itu satu. Keterangan Junaid ini dijelaskan oleh Al-Kalabadi Abu Bakar dari juga ulama mereka, annaka jahilun bihi min haitsu anta wa innama araftahu min haitsu huwa. Artinya kamu jahil tentang dia kalau dilihat dari sisi kamu, tetapi kamu tahu tentang dia kalau dari sisi dia. Jadi antara kamu dengan nasallallahu alaihi wasallam Allah itu satu. Hanya saja perbedaan nama. Kalau dilihat dari nama makhluk, kamu tidak mengetahui khaliknya. Tetapi yang pada diri kamu, yang khalik yang ada pada diri kamu, akan mengetahui siapa diri kamu. Pada hakikatnya satu, wahdatul wujud wal iyadu billah, antara khalik dan makhluk. Akidah inilah yang menyatukan seluruh tarekat-tarekat sufi. Tidaklah heran kalau kemudian mereka benar-benar marah, mereka betul-betul kemudian mengarahkan segala daya dan upaya mereka untuk membantah, untuk menentang dan melawan dakwah yang dilakukan oleh para ulama sunnah untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada agama yang benar, akidah yang benar tentang uluwullah, istiwa Allah ala arsyih, istiwa Allah di atas arsynya. Benar-benar mereka tentang bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, tidak dibenarkan untuk diberikan kepada selain Allah, mereka akan murka karena memang bertentangan dengan akidah mereka, bertentangan dengan ideologi mereka yang menyatukan mereka semua. Maka pelopor di baris terdepan yang menentang seruan tauhid, tidaklah heran kalau pelopor-pelopor itu adalah tokoh-tokoh sufi. As-Subuki, An-Nabhani, dan yang lain-lainnya. Dan yang mengekor kepada mereka, yang belakangan kebanyakan hanya menukil dan mengambil dari pendahulu-pendahulunya, As-Subuki, terutama As-Subuki, Ibnu Hajar Al-Makki, dan An-Nabhani. Bagaimana mereka tidak kebakaran jenggot? Ideologi dan akidah kufur yang mereka yakini itu akan hancur musnah ketika seruan tauhid, seruan sunnah itu dihidupkan kembali di tengah-tengah kaum mukminin. Ikhlasul ibadati lillah, diajarkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang agung seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, 180 derajat berbeda dengan akidah mereka. Maka seluruh daya dan upaya akan mereka keluarkan demi menentang dan memusuhi akidah itu. Tahrif, akan mereka selewengkan ayat-ayat Allah demi membela akidah mereka yang kufur itu. Akan mereka selewengkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam guna mempertahankan akidah kufur itu. Apalagi sekedar ucapan seorang alim, seorang ulama sunnah, dipotong, diputarbalikkan, bahkan pada taraf kepribadian, kehormatan dan harga diri para ulama itu juga mereka jamah guna menggugurkan dakwah yang mereka hidupkan, dakwah sunnah yang diserukan oleh para a'immah rahimahumullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat daripada tasawuf dan as-sufiyah, bahwa tidak ada yang membedakan mereka. Mereka semua satu. Semua aliran sufi satu. Hakikatnya satu dan maknanya satu. Perbedaan hanya sekedar nama dan logo mereka. Nama aliran saja. Akidah yang menyatukan mereka adalah akidah wahdatul wujud. Mungkin yang terkecuali hanya awam dari mereka yang tidak tahu menahu, yang tertipu, yang menganggap mereka orang soleh, orang warok, orang takwa, orang yang zuhud, tertipu oleh tampilan luar pembesar-pembesarnya, ikut-ikutan dalam aliran tersebut. Tetapi bagi yang mengerti dan mempelajari ilmu-ilmu tasawuf itu, puncaknya, ujungnya satu, akan mengantarkan mereka tasawuf itu kepada satu tujuan, yaitu wahdatul wujud, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara para ulama yang membantah syubhat yang dilontarkan oleh ulama-ulama sufi, oleh tokoh-tokoh tasawuf as-su', yaitu al-imam Abul Ma'ali Mahmud Syukri Al-Alusi rahimahullah, dalam kitab beliau Ghoyatul Amani fi Raddi 'ala An-Nabhani, dalam bantahan beliau kepada An-Nabhani, beliau nukilkan kepada kita keterangan dari Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimahullahu taala ketika membantah salah satu gembong yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Ibnu Jarjis, yang getol dalam menentang dan melawan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang selalu saja mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bantahan Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah kepada Ibnu Jarjis, yang beliau beri judul kitab beliau itu Minhajut Ta'sis Firraddi ala Ibnu Jarjis. Yang pertama, kata Syekh Abdul Latif rahimahullah, Annallaha subhanahu innama khalaqa khalqahu li'ibadatihi al-jami'ah li'ma'rifatihi wa mahabbatih wal-kudu'i lahu wa ta'zimihi wa khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaih wal inabati ilaih wa tadarruh baina yadaih. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Peribadatan kepada Allah yang mencakup mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, mencintai Allah cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketaatan kepadanya, ibadah kepada Allah dalam bentuk khudu', merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkannya, ibadah dalam bentuk sifat takut kepada Allah, sifat takut dari azab dan kekuasaan Allah untuk menimpakan balasan azab bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Demikian pula ibadah dalam bentuk ar-roja, harapan pahala di sisi Allah bagi yang taat kepadanya. Demikian pula ibadah dalam bentuk tawakal dan inabah kembali kepada Allah. Juga at-tadarru', merasa hina dan menghambakan diri di hadapan Allah. Wahadihi zubdatur risalatil ilahiyah, dan ini semua sifat takut, harapan, tawakal, inabah kembali, khudu', cinta kepada Allah, merupakan intisari dari risalah yang Allah utus karenanya para rasul, yang Allah turunkan karenanya kitab-kitab suci. Wa hasilud da'watin nabawiyyah, dan ini pula merupakan intisari dari dakwah para nabi. Wa huwal haqqul ladzi khulqat lahus samawati wal ard, dan karenanya diciptakan langit dan bumi. Wa unzila bihil kitab, dan diturunkan kitab suci. Wa huwal ghayatul matlubah wal hikmatul maqsuda min ijadil makhluqat, dan itu hikmah serta tujuan mulia Allah ciptakan makhluk guna tercapainya ibadatullah wahdah, ibadah dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi, tawakal, takut, berharap, dan yang lain. Wa khuliqa sa'irul bariyat, bahkan seluruh makhluk diciptakan oleh Allah untuk tercapainya tujuan mulia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Dan Allah mengancam tidak ada ampunan darinya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tiada akan mengampuni kesyirikan kepadanya ketika dia disekutukan dengan yang lain, dan masih Allah ampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Demikian Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 116. Maka dari ayat-ayat yang semacam ini, demikian pula ayat lain di dalam surat Al-Hajj ayat 32, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, maka seperti orang yang jatuh dari langit lalu dia disambar oleh burung, atau dia terpental oleh tiupan angin yang keras sehingga terdampar jauh di tempat yang jauh. Ayat-ayat semacam ini menunjukkan jelas tujuan penciptaan makhluk adalah ibadatullah. Maka pendapat yang menyatakan bolehnya bentuk permintaan kepada selain Allah, bentuk istighatsah kepada selain Allah, bentuk doa berdoa kepada para nabi atau para salihin, orang-orang saleh, dianggap hal itu boleh sebagai perantara antara yang berdoa dengan Allah, sebagai perantara antara yang beribadah itu dengan Allah. Pendapat bolehnya bertakarrub menjalankan qurbah ibadah kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang saleh, para wali yang dianggap para wali, dengan melakukan nazar atau menyembelih demi mereka. Demikian pula pengagungan mereka dalam bentuk sumpah. Sumpah demi wali fulan dan yang semacam itu, jelas-jelas kata Syekh Abdul Latif, munaqidatun wa munafatun li hadhihi al-hikmah allati hiya al-maqsuda bi khalqi as-samawati wal ard. Jelas-jelas bertentangan dan menafikan tujuan Allah menciptakan makhluknya. Allah ciptakan langit dan bumi. Dan ini yang hendak dipertahankan oleh pembesar-pembesar sufi. Selalu yang mereka dengung-dengungkan permasalahan ini, istighatsah kepada selain Allah, permintaan bantuan, permintaan pertolongan, berdoa kepada para nabi atau orang saleh atau para wali sebagai perantara yang menyampaikan, diharapkan menyampaikan